بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ini adalah qiraah kitab karya Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang berjudul Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, yang mana kita akan memulai insyaallah secara live streaming dan diusahakan insyaallah ini akan di-save dan menjadi rutinan qiraah di antara qiraah kita insyaallah terhadap kitab ulama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua bermanfaat untuk anda dan juga kaum muslimin. Jika ada kekurangan dalam qiraah atau dalam penyajian video, semoga Allah taala memaafkan anda dan tetap menjadikan ini sebagai ladang manfaat untuk anda dan juga kaum muslimin. Bismillah, kita mulai. Dan ini adalah kajian qiraah, bukan hanya sebatas qiraah yang bermanfaat, dan sedikit kita terjemahkan insyaallah taala. Kita mulai dari al-muqaddimah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islamina wa amarna an nastahdiyahu siratahul mustaqim siratal ladzina an'ama alaihim ghairil maghdubi alaihim al-yahud waladdallin an-nasara. Jadi di sini beliau menyebutkan tafsiran di antara tafsiran yang masyhur dan tafsiran yang insyaallah asah tafsir, bahwasanya al-maghdubi alaihim itu adalah al-yahud dan ad-dallin adalah an-nasara. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bid-dinil qayyim والملة الحنيفية الدين القيم والملة الحنيفية ya agama yang al-qayyim lurus dan agama yang hanif al-millة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر أمر باتباعها وأمره بأن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti jalan tersebut, dan Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berkata, "Hadhihi sabili, ini adalah jalan agamaku. Ad'u ila Allahi 'ala basirah." Aku berdakwah, mengajak kepada Allah taala. 'Ala basirah, di atas basirah, yaitu hujjah, ilmu. Ya, dan ini ana wa man ittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku berdakwah dengan di atas basirah, di atas hujjah, hujjah yang nyata. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Kemudian wa ba'd, fa inni kuntu qad nahaitu imma mubtadi'an aw mujiban. Sini imma mubtadi'a yaitu baik secara ibtidai, yaitu inisiatif pribadi, atau atas jawaban. Aku telah melarang an at-tashabbuhi bil kuffari fi a'yadihim, untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam masalah Eid mereka, yaitu perayaan-perayaan mereka. Wa akhbartu bi ba'di ma fi dhalika min al-athari al-qadimi wad dalalati syar'iyyati. Dan aku telah mengabarkan sebagian masalah tersebut dengan asar-asar kaum terdahulu, yaitu asar kalangan salafus saleh dan dalalah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i. Wa bayyantu ba'dha hikmati syar'i fi mujanabatil kuffar, dan aku telah menjelaskan sebagian dari hikmah syariat dalam urusan menjauhi atau menyelisihi orang-orang kafir. minal kitabiyyin wal ummiyyin, baik dari kalangan ahlul kitab atau dari kalangan ummiyyin yaitu musyrikin. Wa ma ja'at bihi syari'ati min mukhalafati ahlil kitab wal a'ajim, dan menjelaskan aturan syar'i tentang menyelisihi ahlul kitab dan orang-orang ajam, yaitu kalangan non-Arab yang punya adat yang menyelisihi ahlul kitab. Wa in kanat hadhihi qa'idatun 'azimatun min qawa'id syariah, meskipun ini merupakan salah satu kaidah agung dan landasan dari landasan syariat. Kathiratu asy-syu'ab, di sini wa in kanat hadhihi qa'idatun 'azimah atau qa'idatun 'azimah min qawa'id asy-syari'ah kathirat asy-syu'ab, ya banyak sekali cabang-cabangnya. Wa aslan jami'an min usuliha kathirul furu', dan sebagai suatu asas yang bersifat menyeluruh dari asas-asasnya yang begitu banyak cabangnya. Lakinni nabbahtu ala dhalika bima yassarallahu ta'ala, tapi aku tetap memberikan tanbih dan yaitu perhatian untuk hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untukku. Kita lanjut di halaman berikutnya, halaman 52. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah melanjutkan, wa katabtu jawaban fi dhalika lam yahduruni as-sa'ah, dan aku telah menulis jawab terhadap hal tersebut yang mungkin jawaban tersebut pada saat itu tidak hadir pada diriku pada saat itu. Wa hasala bisababi dhalika minal khairi ma qaddarallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini bisa juga yang tadi jawaban wa katabtu jawaban fi dhalika lam yahdurni as-sa'ah, ya jawaban yang saya tidak bisa mengingat kembali pada saat ini. Wa hasala bisababi dhalika minal khairi ma qaddarallahu subhanahu, dan terwujudlah kebaikan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Thumma balagani bi ukhratin anna minan nasi man istagraba dhalika wa istab'adah. Kemudian sampai kepada saya berita bahwa ada sebagian dari orang atau masyarakat menganggap jawaban tersebut aneh, bahkan menganggap jawaban tersebut jauh dari kebenaran. Li mukhalafati 'adatin qad nasha'u 'alayha. Karena apa? Karena mukhalafah, karena menyelisih adat dan tradisi yang berkembang biak dan tumbuh di antara mereka. Wa tamassaku fi dhalika bi 'umumatin wa itlaqatin i'tamadu 'alayha. Mereka masih saja berpegang dengan hal-hal yang bersifat umum atau bersifat mutlak, dan i'tamadu 'alayha, mereka menjadikan hal-hal yang umum tersebut atau mutlak tersebut sebagai sandaran. Faqtadani ba'dul ashabi an u'alliqa fi dhalika ma yakunu fihi isyaratun ila asli hadhihi al-mas'alah. Kemudian sebagian sahabat, ya sebagian orang-orang sahabat, orang-orang terdekatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya meminta kepada saya untuk memberikan ta'liq dan komentar atas hal tersebut. Di samping itu, ya mengandung indikasi yang mengisyaratkan pokok permasalahan. Ya, jadi beliau diminta oleh beberapa sahabat beliau untuk memberikan ta'liq dan faedah sehingga bisa mentaksil masalah. Likathrati faedatiha wa umumil manfaati biha, karena banyaknya faedah dan juga umumnya manfaat terhadap hal tersebut. Walamma qad amma katsiran minan nasi minal ibtila'i bidzalik, atau waliba qad amma katsiran minan nasi minal ibtila'i bidzalik, dan disebabkan banyaknya atau umumnya di kalangan manusia atau masyarakat yang terperdaya akan hal seperti ini. Hatta saru fi naw'i jahiliyatin, sampai mereka berada dalam suatu karakter jahiliyah. Fakatabtu ma hadarani as-sa'ah, maka aku pun menulis apa yang memang hadir pada diriku, yaitu aku ingat apa yang aku ingat saat ini. Ma'a annahu law istufiya ma fi dhalika min ad-dalail wa kalam al-ulama wa istuqriyat al-athar fi dhalika law wujida fihi aktsaru mimma katabtu. Kalau misalnya betul-betul dalil-dalil ucapan ulama yang terkait dengan hal ini disebutkan seluruhnya, serta berbagai athar dari kalangan salaf ditelusuri dengan baik, pasti akan ditemukan di masalah ini lebih banyak dari apa yang aku tulis. Walam akun adhunnu anna man khada fil fiqhi wa ra'a ima'at asy-syar'i wa maqasidihi wa maqasidah wa 'ila al-fuqaha'i wa masailahum yashukku fi dhalik. Sebelumnya kami juga tidak menyangka bahwa orang yang bergelut dalam bidang fiqih yang telah mengetahui ima'at syar', yaitu isyarat-isyarat syariat dan maksud tujuan dari syariat Islam dan ilat-ilat para fuqaha dan masalah mereka, yasyukku fi dhalik, malah justru meragukan hal tersebut. Bal alam akun adhunnu anna man waqara al-imanu fi qalbihi wa khalasa ilayhi haqiqatul Islam wa annahu dinullah alladhi la yuqbalu min ahadin siwa idza nabbaha ala hadhihi an-nuktati illa kanat hayatu qalbihi wa sihhatu imanihi tujibu istighadzahu fi asra'i tanbihin. Bahkan kami juga tidak menyangka kalau orang yang imannya telah menghujam di relung hatinya yang telah diliputi hakikat bahwa Islam itu agama Allah, di mana Allah Ta'ala tidak akan menerima seorang pun selain dengan Islam, bila diperingatkan tentang permasalahan yang lembut ini, pasti hatinya yang hidup serta keimanannya benar akan tersadar dan terbangun sesegera mungkin setelah mendengar tanbih dan peringatan ini. Walakin, tetapi na'udzubillahi min rainil al-qulub wa hawa an-nufus alladhaini yasuddani an ma'rifatil haqqi wa tiba'ih. Tetapi na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari rain, dari ron, ya, titik hitam di hati, noda hati, wa hawa an-nufus, dan hawa-hawa nafsu, yang mana titik hitam dan hawa nafsu itu keduanya menjadi penghalang untuk mengenal al-haq dan mengikuti al-haq. Jadi di antara hal yang membuat seseorang tidak bisa mengenal kebenaran dan kesulitan mengikuti kebenaran padahal sudah jelas dan terang benderang, itu dua hal, yaitu titik hitam di hati, yaitu dosa, dan juga hawa nafsu, keinginan duniawi. Maka itu berbahaya sekali untuk kita kaum muslimin. Baik, insya Allah kita lanjutkan. Ya, mohon maaf jika sedikit kurangnya dengan live streaming ini karena ini pertama kali, dan insya Allah kita akan meneruskan kajian ini dan semoga bermanfaat kajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Kemudian dituturkan kembali oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berikutnya, hari fil qabla Islam, keadaan manusia sebelum Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini fasal, dan ini merupakan pasal pertama setelah muqaddimah. Ya, nah, harapkan semoga ini bermanfaat untuk anda dan juga kaum muslimin. Tapi untuk ada ikhwan yang bertanya, rencana per jam apa dan hari apa, Ustaz? Ya, untuk itunya belum bisa saya tentukan secara pasti, ya. Ya, insyaallah dirutinkan insyaallah, dan anda berharap bisa istiqomah karena ini kajian qiraah dan bermanfaat untuk yang mau belajar bahasa Arab insyaallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, faslun halun nasi qabla al-Islam, keadaan manusia sebelum Islam. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atsa Muhammadan ilal khalqi ala fatratin minar rusul. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ba'atsa Muhammadan, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal khalqi, kepada seluruh makhluk, ala fatratin minar rusul, di masa fatrah, kekosongan dari rasul. Wa qad maqata ahlal ardi arabahum wa ajamahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memurkai, marah terhadap seluruh penduduk bumi, baik Arabnya maupun Ajamnya, non-Arabnya. Illa baqaya min ahlil kitabi matu aw aktsaruhum qubaila mab'atsih. Kecuali kebanyakan, kecuali sisa ya dari kalangan ahlul kitab, yang mana sisa-sisa tersebut kebanyakannya itu telah meninggal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara contohnya yaitu adalah pamannya atau saudara dari keluarganya Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Wan nasu idh dzaaka ahadu rajulaini." Jadi orang-orang saat itu, ketika sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua model. Imma kitabi mu'tasimun bi kitabin. Ya. Imma mubaddilun wa imma mubaddilun mansukh. Wa dinu daris ba'duhu majhul wa ba'duhu matruk. Wa imma ummiyun, atau bisa juga imma ummiyin, bisa min arabiyyin wa ajami muqbilun ala ibadati mastahsanahu wa dhanna annahu yanfa'uhu min najmin aw wathanin aw qabrin aw timthalin aw ghairi dhalik. Jadi manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua model, imma dia kitabi, imma dia ummi. Jadi kelompoknya dua, entah dia ahlul kitab yang bisa membaca kitab umumnya, atau imma dia ummi yang tidak bisa membaca kitab. Dan kitabi ya itu mu'tasimun bi kitab, yang memiliki pegangan dengan kitab. Dan ahlul kitab ini terbagi lagi ya, dan di sini ajaran kitab tersebut bi kitab, afwan, di sini bi kitab tadi pembacaannya harusnya imma ki imma mubaddal wa imma mubaddalun mansukh. Ya, kitab tersebut ya, bisa jadi telah diganti ya, atau diganti dan dimansukh, dinasakh, dihapus secara hukum atau secara huruf. Wadinun atau wadinin darisin, atau kitabi ini berpegang pada agama yang telah daris, telah punah. Ba'duhu majhul wa ba'duhu matruk, yang mana sebagian dari masalah agama yang telah punah itu majhul, tidak dikenal, dan sebagiannya lagi telah ditinggalkan. Jadi itu sudah agama yang sangat terlampau. Wa imma ummi, ataupun seorang ummi, dan ummi ini yang tidak bisa baca, baik dari kalangan Arab ataupun non-Arab. Yang mana ummi ini muqbilun ala ibadati mastahsanah. Orang ummi ini menyembah, ya, menerima peribadatan, menyembah apa yang dianggap baik olehnya, disangka baik olehnya, wa dhanna annahu yanfa'uh, dan menyangka bahwasanya peribadatan tersebut itu bermanfaat buatnya. Min najmin, baik peribadatan terhadap najm, bintang ya. Peribadatan terhadap bintang atau wathan, terhadap berhala atau kubur atau terhadap kuburan atau timsal ya, termasuk timsal ini semacam patung ya. Ini bintang, berhala, kuburan atau patung atau semisal itu. Kemudian kata Syekhul Islam, wanna sufi jahiliyatin juhalau. Manusia di zaman jahiliyah itu mereka jahil. Min maqalatin yadhunnunaha ilman wa hiya jahl. Ya. dari maqalat, ya, ucapan-ucapan yang mereka sangka itu adalah ilmu, padahal ucapan tersebut adalah kejahilan. Dan hal seperti ini juga ada di zaman sekarang, mengira bahwasanya ucapan-ucapan ini benar, padahal ini kejahilan. Wa a'malin yahsabunaha salahan wa hiya fasad. Dan karena kejahilan mereka, mereka juga menganggap ini ada amalan-amalan mereka anggap itu adalah salah, kebenar, kebaikan, padahal itu adalah kerusakan. Wa ghayatul bari'i minhum ilman wa amalan an yahsula qalilan minal ilmi al-mawruthi 'anil anbiya'i al-mutaqaddimin qad istubiha 'alaihim haqquhu bi batilih, atau bisa juga qad istabaha 'alaihim haqquhu bi batilih. Dan orang yang paling bari', yang paling unggul di antara mereka, di antara orang-orang jahiliyah, paling unggul secara ilmuwan dan amalan, yaitu yang terhasilkan sedikit dari ilmu yang terwariskan dari para nabi sebelumnya, ya, para nabi yang terdahulu, namun qad istabaha 'alaihim haqquhu bi batilih, yang paling genah pun itu bersyubhat, ya, memang paling genah, paling benar gitu, itu masih mendapatkan warisan keilmuan dari kitab-kitab samawi sebelumnya, dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi ilmu mereka memiliki syubhat antara hak dengan batil. Ya. Au yashtaghilu bi'amalil qalilu bi'amalin au yashtaghilu bi'amalin al-qalilu minhu mashru'un wa aktharuhu mubtada'un la yakadu yu'athiru fi salahihi illa qalila. Atau sebagian dari mereka al-qalil, sebagian dari mereka yashtaghil di sini fa'ilnya dikembalikan kepada al-bari', orang yang paling unggul. Orang yang paling unggul secara keilmuan dan amalan ini menyibukkan diri dengan amalan. Yang mana amalan tersebut? Al-qalilu minhu, yaitu al-qalilu minal amal, yang sedikit dari amalan tersebut itu memang masyru', tetapi mayoritas dari amalan yang mereka sibukkan dengannya itu mubtada', amalan-amalan yang diada-adakan, amalan bid'ah, ya, amalan bid'ah. La yakadu yu'athiru fi salahihi illa qalila, yang mana amalan-amalan tersebut pun hanya berpengaruh sedikit terhadap kualitas kesalehan mereka. Au an yakdaha binadharihi kadahal mutafalsifah, atau ada sebagian dari mereka yang bersusah payah, kadaha yakdahu innaka kadihun ila rabbika, yaitu bersusah payah, ya, menggunakan nazarnya, yaitu menggunakan pikiran atau pendapat, ya, dengan sebagaimana binadharihi kadahal mutafalsifah, sebagaimana orang-orang filsafat yang mempersulit, ya, pandangan. Fatadzubu mahjatuhu fil umuri tabi'iyyati war riyadhiyyah wa islahil akhlaq. Dan akhirnya tujuan dari pencapaiannya itu hanya di perkara-perkara yang larut di perkara-perkara tabi'iyyah, ya, sifatnya metafisika, ya, war riyadhiyyah, dan juga ilmu yang bersifat matematis, ya. Jadi dia hanya hitungan-hitungan tertentu semata. Ini metafisik secara alam, ya, secara gaib, atau secara riyadhiyah, hal-hal pasti, ilmu pasti. Wa islahil akhlaq, dan memperbaiki etika atau akhlak. Dan ini semua pun berpacu pada nazar, pandangan semata, bukan pada dalil dan hujjah yang didapat dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta yasila in wasala ba'dal juhdi alladhi la yusaf ila nazarin qalilin muttarib, sampai dengan hal-hal tersebut dan menyibukkan diri dengan amalan yang kebanyakannya bid'ah, menyibukkan dengan pandangan yang terlalu memaksa, tidak didasarkan dalil-dalil yang jelas, sampai kemudian apa, kalaupun berhasil, ya, itu sampai kepada al-juhud, yaitu effort dan usaha yang tidak bisa diperkirakan, menuju nazarin qalilin Muttarib. Itu tujuan yang ya sedikit kecil dan itu pun masih goncang. Jadi endingnya itu tidak seberapa dibandingkan dengan upaya mereka dalam mencari kebenaran dan menerapkan apa yang mereka cari. Jadi goncang mereka itu. Tidak ada kebenaran dan bahkan justru semakin semakin rusak. La yarwi wa la yashfi minal ilmil ilahi. Ya. Jadi mereka tidak, ya hal-hal tersebut tidak bisa menghilangkan dahaga mereka, tidak bisa menyembuhkan mereka dari ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Batiluhu ad'afu haqqihi in hasal. Batilnya keilmuan mereka itu berlipat-lipat melebihi kebenaran kalaupun ada kebenarannya. Wa anna lahu dzalika ma'a katsratil ikhtilafi baina ahli. Tapi bagaimana mungkin mereka sampai kepada kebenaran bersamaan dengan banyaknya perselisihan antara diri mereka? Walittirabi wa ta'adzuril adillati 'alaiha. Dan bagaimana terhasilkan menuju kebenaran bersamaan dengan banyaknya goncangan dan tidak validnya dalil-dalil di atas perselisihan mereka itu? Wal asbab, dan juga sebab-sebabnya. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menceritakan bagaimana orang-orang sebelum datangnya Islam, mereka memiliki keyakinan-keyakinan, terutama orang-orang Yunani, ya filsafat, ya yang ketika itu mungkin berkembang di dunia ajam non Arab, tetapi banyak ittirabat, yaitu kegoncangan-kegoncangan kaidah. Walaupun dikagumi oleh banyak orang Islam zaman sekarang, yaitu mereka mengagumi filsafat dan seterusnya, padahal itu semua adalah produk jahiliyah. Produk jahiliyah dan hanya mewariskan kebodohan. Fahadallahu an-nasa bi barakati nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang dengan sebab berkahnya nabi, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa bihi minal bayyinati wal huda, dan dengan apa yang datang dengannya dari hal-hal yang bayyinat, hal-hal yang begitu jelas dan petunjuk. Ya, hidayatun atau bisa hidayatin jallat an wasfil wasifin, hidayah yang jallat an wasfil wasifin, hidayah yang sangat jelas. Bentar, hidayah yang begitu jelas, dan ini Anda perlu disetting lagi ya. Hidayah yang begitu jelas daripada tidak daripada hal perlu disifati atau diungkapkan dengan kata-kata wa qamat ma'rifatul arifin hatta hasal li ummatihil mu'minin umuman wa ulil wali ulil ilmi minhum khususa min al-'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wal akhlaq al-'azimah wa faqat ma'rifatul arifin, dan kemudian faqat ma'rifatul arifin, ya unggullah, meninggilah pengetahuan orang-orang yang mengetahui, sampai terhasilkan untuk umatnya yang beriman secara umum, yaitu keilmuan tersebut. Wali ulil ilmi minhum khususan, dan untuk ulama'nya secara khusus, minal ilmin nafi', dari ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, ilmu amal yang salih, dan akhlak yang al-azimah, yang tinggi, yang agung, was sunan al-mustaqimah. Dan sunan di sini bisa dimaknai sunnah atau bisa dimaknai sair atau metode hidup yang istiqamah. Ma law jama'at hikmatu sa'iril umami 'ilman wa 'amalan al-khalisati min kulli syaubin ila hikmatil lati bu'itha biha latafawata tafawutan yamna'u ma'rifata qadri nisbati bainahuma. Ya, ini singkatnya dari makna kalimat yang barusan kita sebut. Sekiranya hikmah seluruh umat berupa ilmu dan juga amalan baik, ya, disatukan, ya, ilmu dan amal disatukan, semua umat dan al-khalisah min kulli syaub, dan ilmu tersebut lah bebas dari segala cacat, lal hikmati allati bu'itha biha, menuju hikmah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka sungguh keduanya akan terpaut jauh. Artinya begini maksudnya, yaitu ketika ada agama atau metodologi hidup dari filsafat Yunani atau mungkin ilmu orang-orang Cina misalnya, atau digabung semuanya dari orang-orang jahiliyah, filsafat Yunani, orang-orang Cina dan orang manapun, digabung semuanya, kalau bisa mendapatkan hikmah dan kebijaksanaan ilmu dan amalan dari semua gabungan dari agama-agama itu, dan dibandingkan dengan hikmah yang diutus, yang Allah mengutus Rasulullah dan SAW dengannya, maka akan antum lihat kedua hal tersebut terpaut sangat jauh. La tafawata tafawutan yamna'u ma'rifata qadri nisbati bainahuma, yaitu keterpautan yang tidak bisa dipresentasikan perbandingannya. Jauh syariat Islam itu jauh melampaui kebaikan yang ada di ajaran manapun dari agama lain. Falillahil hamdu kama yajibu rabbuna, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka kepada Allah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicintai oleh Rabb kita dan juga diridai olehnya. Wa dalailu hadza wa syawahiduhu laysa hadza mawdi'uha. Namun di sini bukanlah saatnya untuk memaparkan banyak dalil dan bukti yang mendukung poin-poin yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Kita lanjut insyaallah. Ini kajian kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim. Ini liqa yang pertama, dan kita juga insyaallah akan ada kajian kitab lainnya di malam ini insyaallah setelah selesainya live kajian kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim, dan kita utamakan kajian kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga kitab-kitab lainnya insyaallah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tsumma innahu subhanahu ba'athahu bidinil Islam." Rasul Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dinul Islam, dengan agama Islam, alladhi huwa as-siratul mustaqim, yang mana agama Islam itu adalah as-sirat al-mustaqim. Wa faradu 'ala al-khalqi an yas'aluhu hidayatahu kull yawmin fi salatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memfardukan, yaitu mewajibkan atas seluruh makhluk untuk meminta kepada Allah taala hidayahnya, kull yawmin fi salatihim, setiap hari di salat mereka, yaitu membaca ihdinas siratal mustaqim. Wa wasafahu bi annahu siratul ladzina an'ama 'alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati siratul mustaqim sebagai jalan yang Allah berikan kenikmatan, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka. Siapa mereka? Disebutkan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu jalannya orang-orang para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan kontras dari mereka adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukanlah orang-orang yang dimurkai, bukan pula orang-orang yang sesat. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin itu tidak Allah murkai dan tidak disifati sesat. Qala Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang duduk di masjid. Faqala al-qaum, sebagian dari sahabat berkata, hadza Adi bin Hatim. Inilah Adi bin Hatim. Wa ji'tu bi amanin wala kitab. Aku saat itu datang tanpa jaminan keamanan, datang tanpa kitab, tanpa surat perjanjian. Falamma dafa'tu ilaihi akhadha biyadihi. Ya, tatkala aku dihadirkan kepada Rasulullah SAW, datang ke Rasulullah, maka Rasulullah kemudian menggamit tanganku. Wa qad kana qala qabla dzalika. Dan sebelumnya Nabi SAW pernah berkata, inni la arju an yaj'alallahu yadahu biyadi. Aku berharap Allah taala menjadikan tangannya di tanganku. Qal, kemudian berkata Ali bin Hatim, falaqiyathu imra'atun wa sabiyyun ma'aha faqala inna lana ilayka hajah. Kemudian beliau pun bangkit, kemudian ada seorang perempuan berserta wasabi. Sabi ini anaknya perempuan ini. Sabi ini anaknya perempuan ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya berkata, "Ya Rasulullah, inna lana haj ilaika hajah." Kami punya hajat, kebutuhan, keperluan bersama terhadapmu ya Rasulullah. Faqama ma'ahuma hatta qada hajatuhuma. Nabi pun bangkit, ya, bersama keduanya hingga beliau menyelesaikan atau menuntaskan keperluan keduanya. Tsumma akhadha bi yadi, kemudian lagi-lagi Rasulullah SAW menggamit tanganku. Hatta ata bi darahu, sampai kemudian Rasulullah SAW datang bersamaku di kediaman beliau. Fa'alqat lahu al-walidatu wisadatan. Ya, seorang pelayan, walidah di sini pelayan, ya budak perempuan atau pelayan, menyiapkan bantal untuk beliau. Fajalasa 'alaiha, maka Rasulullah pun duduk di atas bantal tersebut. Wajalastu bayna yadayhi, aku pun duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha wa athna 'alaihi. Rasulullah kemudian bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, "Ma yufirruka ayufirruka an taqulu la ilaha illallah? Fahal ta'lamu min ilahin siwallah?" Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, apa yang membuatmu menghindar wahai Ali bin Hatim? Apakah yang membuatmu menjauh atau menghindar adalah pengucapan la ilaha illallah? Fahal ta'lamu min ilahin siwallah? Apakah kamu tahu ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian kata Ali bin Hatim, qultu la, aku katakan tidak, tidak ada. Yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma takallama sa'atan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara sejenak. Tsumma qala, kemudian berkata, "Inna ma yafirruka an taqul Allahu akbar wa ta'lamu syai'an akbar min Allah?" Apa yang membuatmu menjauh adalah perkataan Allahu akbar, sementara engkau mengetahui tidak ada, engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Maka aku berkata, la, tidak, tidak, bukan itu. Maka kemudian kata Nabi SAW, fa innal yahuda maghdubun alaih, sesungguhnya orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna an-nasara dhalal, sesungguhnya orang-orang Nasrani itu mereka sesat. Qal, kemudian berkata, faqultu, aku berkata, fa inni hanifun muslim, aku pun kemudian berkata, sesungguhnya aku hanif. Kalau begitu aku seorang yang hanif, aku orang yang condong kepada kebenaran, muslim. Ya, muslim, aku muslim kalau gitu. Qal, kemudian berkata, faraitu wajhahu yanbasitu farha. Setelah Ali bin Hatim menyatakan dirinya menuju Islam, maka aku melihat wajah beliau berseri-seri karena gembira, farha, gembira di sini. Wa dzakara haditsan tawilan, kemudian disebutkan di sini ya hadisnya panjang, ya ini ringkas. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun gharib. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan, wa qad dalla kitabullahi ala ma'na hadzal hadits. Ya, Al-Quran telah menyebutkan hal-hal yang semakna dengan hadis ini. Maka berkata Subhanahu wa taala, Allah taala berkata, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah? Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qirada wa ja'ala minhum al-qirada wal khanazira wa 'abada at-taghut." Ya. Katakanlah, apakah akan aku beritahukan kepada engkau tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang yang fasik itu di sisi Allah taala, yaitu mereka yang la'anahullah, dikutuk oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini agak ngeblur ya. Wa ja'ala minhumul qirada wal khanazira wa 'abada at-taghut, dan orang-orang yang Allah jadikan di antara mereka dijadikan kera dan babi, serta orang yang menyembah taghut, yaitu menyembah berhala. Wa ad-dhamiru 'aidun ila al-yahud, dhamir yaitu di sini dhamir la'anahu, hu dhamir, wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum, ini dhamir kembali ke orang Yahudi. Wal khitabu ma'ahum kama dalla 'alayhi siyaqul kalam, sementara ungkapan di atas ditujukan kepada mereka, yaitu siapapun yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ila allazina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman, orang-orang itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Siapa mereka? Wahumul munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik alladzina tawallau al-yahud. Kemana orang-orang munafik itu memberikan loyalitas kepada orang-orang Yahudi. Ya, bittifaqi ahli tafsir wa siyaqul ayati yadullu alaih. Mereka yaitu orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang munafik yang mereka justru loyal kepada orang-orang Yahudi. Ini sesuai dengan kesepakatan ahli tafsir dan konteks ayat menyatakan hal tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Duribat alaihimu dhillatu aynama thuqifu illa bihabli minallahi wa habli minan nasi wa ba'u bighadabi minallah. Mereka diliputi adzillah, kehinaan. Aynama thuqifu, di mana saja mereka berada. Kecuali jika mereka bihabli minallahi wa habli minan nasi. Kecuali jika mereka berpegang teguh hablum minallah dan berpegang teguh dengan hablum minan nas. Wa ba'u bi ghadabi minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan. Wa dzakar fi ali Taib, kita lanjut lagi insyaallah. وقال تعالى من كون الله سبحانه وتعالى برفرمان